Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, para jamaah salat maghrib dan insyaallah taala di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu kitab Riyadu As-Salihin, Taman Orang-orang yang Saleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang masalah niat dan juga tentang masalah bagaimana mengatur atau apa hukumnya orang yang berniat untuk selain Allah dalam amalan-amalan dia. Adapun pembahasan pertama, masalah niat, yaitu tentang di manakah letak niat. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di awal pertemuan kita dalam bab pertama kitab Riyadus Salihin, telah kita terangkan bahwasanya niat itu adalah al-qasdu atau qasdu ala al-fi'al, ya, tekad untuk melakukan sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu, karena niat itu adalah sebuah tekad, maka dari sini ulama sepakat bahwasanya mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu adalah di dalam hati. Sepakat ulama. Ya. Karena apa? Karena arti niat itu adalah qasdul qalbi alal fi'l. Tekad hati untuk melakukan sebuah pekerjaan. Maka apabila seorang itu sudah yaksid syai'an biqalbihi fa innahu qad nawahu, maka apabila seorang itu sudah bertekad hatinya untuk mengerjakan satu pekerjaan, berarti dia sudah apa? Berniat. Makanya alhamdulillah, ini adalah sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan niat itu letaknya di dalam hati. Kalau enggak, kehidupan ini serba apa? Repot, susah. Kita ngaji itu ibadah. Kita ngaji apa? Adalah ibadah. Dan kalau salah niat, dosa kita. Bisa-bisa apa? Bisa-bisa terjatuh dalam dosa, bisa-bisa terjatuh dalam kesyirikan. Padahal hampir saya menduga, hampir yakin, mungkin yang hadir di sini atau kebanyakan orang menghadiri pengajian itu tidak ada yang mengucapkan niatnya dengan lisannya. Atau mohon maaf, ada di sini? Saya berniat mangkat ngaji, golet ngilmu lillahi ta'ala di Masjid Darussalam, ustate Ustaz Zaid. Ada di sini? Kalau ada enggak apa-apa ya, saya ingin tahu saja. Dan saya hampir yakin di pengajian manapun orang yang hadir itu enggak ada yang melafazkan niat semacam itu. Karena yaitu tadi subhanallah, justru ini keringanan dari Allah. Kalau memang itu keringanan ya berarti disyukuri. Alhamdulillah. Coba angger ulama majibaken niat kon diucapaken. Coba berapa amalan kita harus setiap hari mau berangkat kerja saya berniat, mau duduk saja niatnya apa di setiap. Ya, mau berdiri sekarang mau kemana ini? Karena kalau kaitannya dengan ibadah, ibadah-ibadah mahdhah, salah niat, salah. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan yang nomor 2. Maka kembali kita kepada pembahasan kita yang pertama. Alhamdulillah Allah telah meringankan masalah ini, yaitu apa? Niat itu diletakkan di mana? Di hati. Ini kesepakatan ulama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu dan justru bersyukur ketika niat itu di dalam hati dan tidak perlu mengucapkannya? Karena ketika kita akan beribadah atau melakukan suatu perbuatan, kita beribadah di hadapan siapa? Allah. Dan Allah Maha Tahu ataukah tidak? Maha Tahu. Oleh sebab itu, alhamdulillah cukup dengan niat di dalam hati, kok niatnya apa? Di dalam hati itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Oleh sebab itu, ya, tidak perlu kita untuk mengucapkan niat. Kalau sebagian ulama mungkin ada yang mengatakan, "Loh, lihat itu haji juga ada ucapan labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma hajjan." Apakah itu bukan niat? Maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh ulama, itu bukan niat. Itu namanya talbiyah. Apa fungsi talbiyah? Sebagian ulama mengatakan fungsi talbiyah itu seperti takbiratul ihram. Fungsi talbiyah itu apa? Seperti takbiratul ihram. Jadi kedudukan talbiyah dalam haji, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma apa? Hajjan wa umratan, atau hajjan wa umratan. Maka itu adalah seperti Allahu Akbar di dalam salat. Yani takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Artinya kalau tidak bertalbiyah, hajinya belum mulai, belum terjadi. Sebagaimana sholat kalau belum takbir, ngerti-ngerti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Berarti sholatnya belum mulai. Lam yan'aqid hajjuh, hajinya itu belum mulai. Baik, ini masalah niat. Jadi selesai pembahasan kita yang pertama, masalah niat. Di manakah letak niat itu? Kesimpulannya adalah ulama sepakat bahwasanya niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Dan ini merupakan kesulitan atau kemudahan dari Allah? Kemudahan dari Allah. Patut kita syukuri ataukah tidak? Sangat patut untuk disyukuri. Nah, alhamdulillah. Pembahasan yang kedua, dan ini adalah pembahasan yang penting dan agak sedikit jelimet sedikit insyaallah taala, mudah-mudahan bisa untuk difahami. Kita pada awal-awal pertemuan telah menyampaikan bahwa niat itu ada dua. Ada yang disebut dengan niyatul amal, ya kan? Coba dibuka catatannya itu nanti yang nyatet, ya kan? Yang enggak nyatet berarti di apa? Ingat-ingat lagi, ya. Yang pertama adalah niyatul amal. Niat amal apa yang akan dikerjakan? Arab salat maghrib apa salat isya? Arab salat wajib apa salat sunnah? Iki arep wudu apa meng arep apa guyang guyang awak begitu ya. Mau wudu ataukah hanya sekedar cuci cuci muka ya. Ini salat duha apa salat subuh? Kerainan gitu ya, kesiangan. Jadi itu fungsi niat yang pertama, niyatul amal. Kemudian yang kedua, dan ini yang akan kita bahas, adalah niyatul ma'mulilahu. Apa itu niyatul ma'mulilahu? Niat untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa kita beribadah? Kalau dalam ulama atau dalam bahasa ulama itu adalah ikhlas. Nah, kapan kita harus ikhlas? Dan bagaimana kalau kita tidak ikhlas? Kapan kita harus berniat semata-mata karena Allah? Dan kapan seorang itu boleh berniat bukan mencari pahala dari Allah? Ini, paham pembahasannya insyaallah ta'ala? Tentang masalah apa? Ikhlas. Kapan kita harus ikhlas? Kapan tidak harus untuk beribadah kepada Allah tapi meniatkan yang lainnya misalnya? Betul-betul cari dunia misalnya. Kapan? Nah, untuk menjawab ini, maka ulama mengatakan perbuatan manusia terbagi menjadi tiga. Ya, perbuatan manusia terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama adalah perbuatan atau amalan-amalan yang murni merupakan ibadah. Apa yang pertama? Perbuatan atau amalan-amalan yang murni merupakan ibadah. Dan tidak mungkin dilakukan kecuali hanya untuk ibadah. Contoh, kalau ulama mengatakan ibadah mahdoh. Apa? Ibadah mahdoh. Contohnya apa? Salat, puasa, haji, apa lagi? Zakat, zikir, baca Quran, ngaji, belajar ilmu agama, mulang ngaji, ya. Ini semua adalah ibadah-ibadah mahdoh. Wudu, mandi wajib, ya, mandi junub. Ini semua adalah ibadah-ibadah mahdoh. Umroh, apalagi ya, sedekah secara umum, lain lagi nanti infak. Kalau sedekah yang wujudnya zakat, iya. Nanti kalau sedekah yang berupa nafkah kepada istri, nanti lain lagi, ya. Yang jelas apa? Zakat kita bicarakan tadi ya. Tayyib. Saya ulangi. Perbuatan-perbuatan yang betul-betul murni merupakan apa? Ibadah. Tidak mungkin dilakukan kecuali hanya untuk ibadah. Apa ada seorang sholat untuk selain Allah? Ya ada, nanti makanya kita bahas. Tapi harusnya sholat itu adalah untuk Allah. Zakat itu untuk Allah. Lillahi ta'ala. Ngaji seperti yang saya katakan tadi, nek salah niat itu bahaya. Mulang ngaji sama saja, nek salah niat juga bahaya. Saya juga terancam, jenengan juga terancam nek salah niatnya. Ya, nek salah niatnya. Baik. Maka kata ulama, dalam jenis yang pertama ini, yaitu perbuatan yang merupakan ibadah apa? Mahdhah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Banyak ya, makanya saya katakan sedikit apa? Jelimet ya. Sedikit jelimet, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. Manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Satu, orang yang mengerjakan amalan tersebut, yaitu sholat, zakat, puasa, naik haji, umroh, ngaji, ngajar ngaji. Orang yang mengerjakan amalan tersebut dalam rangka mencari wajah Allah dan mencari ganjaran akhirat. Betul-betul ikhlas. Maka bagaimana kondisi orang ini? Orang ini adalah orang yang muwahhid. Orang yang telah menerapkan tauhid. Berarti orang ini betul-betul ikhlas. Ini yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 19 ya, dan juga dalam surat Asy-Syura ayat 20. Al-Isra ayat berapa? 19 dan Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, jadi niatnya itu betul-betul mencari apa? Akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mendapatkannya. Wahuwa mu'minun, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka ini usahanya akan mendapat balasan dari Allah. Ini surat Al-Isra ayat 19. Kemudian juga surat Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi." Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, kehidupan akhirat, bagian dari akhirat, maka kami akan tambahkan baginya bagiannya. Masya Allah. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dengan ibadah-ibadah dia, maka Allah akan tambahkan baginya pahala. Ini jenis orang yang pertama dalam menghadapi kelompok jenis perbuatan yang pertama, yaitu perbuatan yang betul-betul murni merupakan apa? Ibadah. Orang yang pertama betul-betul mencari ridha Allah. Sekarang yang kedua, nah ini mulai masuk masalah ini. Mulai masuk bahaya ini nomor dua ini. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut dalam rangka taat pada Allah. Tapi yang diinginkan bukan akhirat. Yang diinginkan itu kepentingan dunia. Apa bisa Ustaz? Iya, sholatnya itu karena Allah. Sholatnya merupakan dia berusaha taat pada Allah, manut dengan aturan Allah. Tapi dia mengatakan ini adalah jalan keluar sholat ini. Tapi yang diinginkan itu dunia. Contoh, biar lebih jelas. Jadi saya ulangi, orang yang mengerjakan amalan ini dalam rangka taat kepada Allah tapi pingin dunia. Apa bisa Ustaz double-double gitu? Bisa. Dalam kenyataan itu bisa, tapi apa dia dapat pahala atau tidak nanti kita bahas. Contoh, arep ujian. Ya. Sholat malam ben lulus. Sholat malam ben lulus. Satu contohnya. Lagi, wong lanang Ora payu-payu. Salat atau puasa Senin, Kamis. Tujuannya apa? Ya ikhlas karena Allah, tapi pengin ben cepat dapat jodoh. Itu. Contohnya mana? Anaknya durung entuk gawean. Anaknya belum dapat apa? Pekerjaan. Sidane ibune apa? Ibune bapak kek kowe tak puasani rene. Kamu tak puasani, nyong tirakatan kanggoku. Ha, saya yang tirakat untuk kamu ben kamu cepat dapat pekerjaan. Puasanya apa, Bu? Tirakatnya apa, Bu? Ya, salat bengi karo poso Senin, Kamis. Jadi saya berpuasa biar kamu tetap cepat dapat pekerjaan. Ini namanya dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nek ditakoni jenengan ora ikhlas puasane? Ikhlas. Ning karepe apa? Ben anake cepet entuk gawean. Banyak atau enggak ini di kalangan kaum muslimin? Zaman dulu banyak, kalau zaman sekarang mungkin lebih banyak. Ya, ini butuh ilmu atau enggak? Butuh. Rodon jelimet. Tapi harus diterangkan. Harus diterangkan. Makanya ini bagaimana sekarang hukumnya orang-orang yang semacam ini. Maka orang yang semacam ini dikatakan tidak mendapatkan kecuali dunia. Itu pun nek diparingi. Itu pun kalau diberi oleh Allah. Terkadang wis kesel-kesel le poso, tirakatan, anaknya ndoglek. Tetep ora payu. Ora payu-payu. Le poso malah tambah kuru dene sing apa? Poso tirakatan ben cepet entuk jodoh. Ya, tirakatan biar cepet dapat apa? Jodoh. Tapi ndak juga dapat. Sudah dia enggak dapat pahala dari Allah, dunianya pun enggak dijamin oleh Allah. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18. Yang tadi Al-Isra ayat berapa? 19, kalau sekarang 18. Allah berfirman, mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang-orang ini. Allahumma amin. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yakni dengan amal soleh dia, ajalna lahu fiha ma nasha, akan kami segerakan bagian dunia dia kepada siapa yang kami kehendaki. Liman nurid, sesuai kehendak kami. Ma nasha, sesuai kehendak kami. Liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Jadi tidak setiap orang yang melakukan amal ibadah dengan tujuan dunia dikabulkan dunianya oleh Allah. Jadi liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Makanya banyak orang yang tirakatan juga tidak apa? Tidak berhasil. Apalagi poso nggo tenaga dalam. Poso buat tenaga dalam ini juga salah. Wong puasa itu adalah apa? Ibadah murni harus kepada siapa? Allah. Atau zikir misalnya. Dulu saya punya teman-teman namanya pemuda ya. Di zaman SMA. Itu lagi seneng-senengnya apa? Iya, kaya gue. Pokoknya ngerti-ngerti kursi rasa dijunjung ngono kuwi. Ya. Wong di apa ngelimpang gitu ya. Itu dia ngaku kepada saya. Saya itu semalam bisa sholat 50 rakaat. Loh, masyaallah. Jadi memang apa? Perguruannya itu mensyaratkan memperbanyak sholat malam. Memperbanyak apa? Sholat malam. Nah, semakin banyak akan semakin apa? Sekti. Nah, ini penyimpangannya di mana? Oh, enggak ada kesyirikan. Salat malam justru, ya kan? Penyimpangannya dalam masalah niat. Dan itu penyimpangan yang paling gede, bahaya banget sih. Canom-nom yang seneng ketone dadi soleh-soleh. Wong tuane juga heran iki. Anakku sih rajin banget salat malam ya, ngapa ya? Jebule apa? Duwe karep. Ya, duwe karep. Makanya ini bahaya ini yang semacam ini. Jadi kita menginginkan kepentingan dunia dengan amal ibadah yang betul-betul harusnya untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak dapat pahala akhirat, bahkan dia hanya dapat dunia, itu pun kalau dapat jatah dari Allah. Kalau enggak, ya enggak dapat. Bahkan dia kalau terus-menerus seperti itu diancam oleh Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannama." Kemudian kami akan jadikan bagi dia jahannam, yaslaha. Dia akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jenis yang ketiga adalah orang yang mengerjakan amal-amal ibadah tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Sholati lillahi ta'ala juga li ghairi lah. Baca Qur'annya itu lillahi ta'ala juga untuk yang selain Allah. Untuk mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri juga pada selain Allah. Ini hukumnya syirik. Hukumnya apa? Syirik. Dan ini diancam oleh Allah untuk tidak mendapat akhirat sama sekali. Sama sekali tidak mendapat akhirat karena syirik. Dia yataqarrab ila ghairillah. Contoh misalnya sujud. Dia kadang sujud dalam sholat, tapi dia juga sujud kepada selain Allah. Sujud itu ibadah. Sujud itu apa? Ibadah. Hanya semata-mata untuk Allah. Apa ada ustaz orang yang sujud kepada selain Allah? Ada. Di zaman sekarang ini ada masih. Kisah tentang sebagian masyayikh yang mereka kerjaannya ngejar-ngejar tukang sihir, para dukun. Singkat cerita, ya singkat cerita, didapatkan alamat seorang tukang sihir dan para masyayikh ini ngamati tentang orang tersebut. Ternyata diamati dari kejauhan dekat rumahnya, setiap waktu sholat, sholat jamaah. Nuhun sewu, jenggoten. Nuhun sewu, jubahan. Nuhun sewu, nganggo sorban. Jubahan, sorbanan, jenggoten. Masya Allah. Rajin sholat jamaah. Tapi menurut pengakuan seseorang, dia ini guru besarnya dalam masalah apa? Sihir. Sampai masyayikhnya tuh heran, masa sih? Masa sih? Akhirnya karena gak ada tanda-tanda secara zahir, langsung masuk ke rumah, assalamualaikum, ditemu, diwawancarai, ditanya, mencang-mencang, akhirnya ngaku. Dia setelah selesai sholat, pakaian putihnya dilepas, surbannya dilepas, berganti baju merah, pakai baju yang ada apanya ini? Lancip-lancipan kayak apa jenengnya? Ini kok jenengnya yang berikin apa? Burnus, kalau burnus baju apa sih itu? Yang seperti bajunya orang Maghrib, Maroko. Kalau di sini apa namanya? Kenapa? Kayak wonten capinge niku lho, sing jubah tapi nyambung dengan caping nang jenengan ngerti film-film foto ya. Itu kayak gitu. Itu burnus. Sebetulnya itu bajunya orang Islam itu, orang Maghrib, orang Maroko, mereka banyak pakai baju itu. Warnanya merah, kemudian dia masuk lingkaran, di sekeliling lingkaran itu ada lilin, kemudian dia ambil cambuk, masuk ke lingkaran itu, dia cambuk-cambuk dirinya, dan dia sujud kepada selain Allah, kepada syaitan. Padahal sholat jamaah. Subhanallah. Ini, itu dukun sampai tingkat seperti itu. Jadi jangan dikira dukun itu gak ada yang gak sholat. Jangan dikira dukun itu harus tidak sholat. Biasanya dukun sholatnya rajin, baca Qur'annya juga rajin, tapi tetap bisa jadi dukun. Bukan dukun pijet, dukun pijet tak. Ini betul-betul dukun. Ya na'udzubillahi. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat niat kita semuanya. Berat napa mboten niki? Salat semata-mata untuk Allah berat atau enggak? Beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Apalagi yang gerjajare wong sing dicari perhatian. Abi Allahu Akbar merti-merti calon mertuane merek. Aduh, iyalah. Wah, langsung gerakannya kayak robot. Wah. Ini repot ini. Ini jenis perbuatan yang pertama yang murni harus ibadah. Selanjutnya perbuatan yang kedua. Kan perbuatan ada tiga macam ya. Ya. Perbuatan yang kedua sebenarnya cukup panjang. Adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang bukan murni ibadah, bukan murni. Ya. Dia bisa dikerjakan kalau diniati ibadah, ya bernilai ibadah. Kalau dikerjakan tanpa niat ibadah, boleh-boleh saja. Bisa. Jadi perbuatan-perbuatan yang bukan murni ibadah. Contoh apa? Contoh di sini memberi nafkah keluarga. Memberi nafkah keluarga. Contoh lagi misalnya bayar utang. Ya. Bukan berarti nek bayar utang itu ibadah murni, berarti orang bayar dosa, orang bayar ya. Lain lagi ya. Atau kalau bukan ibadah saya tak enggak memberi nafkah keluarga. Dosa karena dia mendolimi keluarganya. Ya, yang pertama contohnya memberi nafkah keluarga. Bayar hutang. Kemudian yang ketiga misalnya mengembalikan pinjaman berupa barang. Mengembalikan pinjaman berupa barang. Kemudian misalnya mengembalikan barang-barang pada pemiliknya. Bedanya apa dengan yang ketiga? Nemu, yang nomor 4, yang nomor 4 apa? Nemu, ya, mengembalikan barang, nemu barang kemudian dikembalikan. Ini adalah amalan-amalan yang bukan murni ibadah. Ya, contohnya lagi misalnya cari rezeki. Mencari rezeki. Contohnya lagi misalnya makan, minum, tidur, belajar ilmu-ilmu kedokteran. Belajar ilmu-ilmu dunia. Ya, ini adalah jenis perbuatan yang nomor 2. Bukan murni ibadah, tapi dia bisa diniati ibadah sehingga bernilai ibadah. Bisa juga betul-betul dikerjakan hanya untuk kepentingan apa? Dunia. Misalnya cari rezeki ben sugih. Ya, mencari rezeki biar kaya, bayar utang biar cepat lunas gitu, ya. Belajar ilmu kedokteran ben dadi dokter. Belajar ilmu kimia ben jadi insinyur. Kerja nanti dapat uang, itu aja. Ya, ini misal. Maka orang-orang ini terbagi menjadi 3 dalam hal ini. Dalam mengerjakan pekerjaan yang kedua. Insyaallah nanti minggu depan kalau memang ini karena terlalu banyak nanti akan saya ulangi lagi ya, biar lebih jelas. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi memberi nafkah keluarga dalam rangka apa? Cari pahala dari Allah. Mengembalikan utang dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Mencari rezeki dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Makan, minum, tidur dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Maka orang yang semacam ini mendapatkan pahala. Dia dapat pahala dengan niatnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma tada'u fi fimra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan, membelanjakan, ya tadi, sebuah nafkah dan dengannya engkau inginkan wajah Allah. Tidaklah engkau membelanjakan hartamu sementara engkau menginginkan dengannya wajah Allah, mencari pahala dari Allah, illa ujirta alaiha, kecuali pasti engkau dapat pahala. Sampai-sampai sebuah suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu, dulang, dulang anak, dulang bucu, dulang anak, biasa ben anak cepat gede biar anaknya apa? Sehat. Tapi coba kalau dia berpikir misalnya, saya tak nyuapin anak, ya Allah mudah-mudahan dengan suapan ini bisa menjadikan suapan ini barokah, diserap oleh otak dan hatinya sehingga menjadikan dia ulama yang pintar beribadah kepadamu. Wah, itu masya Allah, itu ketahuannya enteng ya, tapi kalau niatnya nggak ada, saben wulan 5 juta karo bojone ngobrol brul, tapi nggak ada niatan sama sekali untuk mendekatkan diri pada Allah, ya sudah, cuma ya bojone tambah lemu gitu aja. Ya, subhanallah. Tapi pahalanya tidak dapat. Tapi ketika kita niatkan untuk mencari wajah Allah, itu dapat pahala. Sebagaimana juga misalnya dalam hadis yang lain. Jadi harus pakai niat ini. Untuk dapat pahala harus pakai niat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan taghrisa gharsan illa kana ma ukila minhu wa ma ukhidha minhu shadaqatun laka." Tidaklah engkau menanam sebuah tanaman kecuali apa saja yang dimakan dari tanaman tersebut atau apa saja yang diambil dari tanaman tersebut itu merupakan sedekah bagimu. Nek niat nandur klenteng bola-bali wae apa ilang, nandur godong pohon pisang daunnya dipencelasi tanggane terus, sedekah, yang ini sedekah, dicuri orang sedekah, dimakan burung sedekah, kalau niat. Jadi nanam pohon biasa, tapi kalau niatnya karena Allah, ini akan mendapatkan pahala. Demikian diterangkan oleh para ulama tentang jenis amalan yang kedua dan jenis orang yang pertama pada amalan yang kedua, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.